Apa yang kita lakukan sekarang, apa yang kita tanam sekarang, itu yang akan kita petik nanti. Tangan mencincang, bahu memikul. Apa yang ditanam, itu yang akan dipetik. Bapak ibu yang subuh ini membawa anak, sayang anak bangun-bangunkan, sayang anak pukul-pukulkan, sayang anak bukan pukul karena marah, tapi karena ingin sayang. Maka tak boleh berbekas, tak boleh patah, tak boleh lebam, tak boleh pada alat vital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istana bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbi. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, tak dapat disebut satu persatu, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalah agaknya rahasia bisa mengumpulkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak ini. Padahal ini adalah waktu subuh, waktunya paling enak tidur di bawah selimut. Berjalan aja pun susah mau masuk kemari, seperti Nabi Musa melewati Laut Merah. Ternyata kata Bapak Dr. Erzaldi Rasman Johan, Ustadz Somad, inilah yang kelurahan di Kota Pangkal Pinang, satu kelurahannya ada 3 pesantren besar. Jadi kalau mau masjid kita tetap ramai, maka pertahankanlah pesantren. Saya beberapa waktu lalu ketemu dengan bapak-bapak, Ustadz Somad, anak saya ini dipukul sudah, ditempeleng sudah, tapi tetap susah sholat. Tapi anak yang ini sholat. Jadi saya mau tahu rahasianya, kenapa agaknya? Saya tanya, sekolahnya? Yang ini pesantren, ini sekolah agama. Yang ini lupa kami memasukkannya. Berdasarkan dari pengalaman hidup dan fakta nyata dilihat di depan mata, kalau mau anak-anak kita selamat, masjid tetap ramai, sholat subuh seperti sholat Jumat, ini bukan Jumat, ini Idul Fitri kalau tak Idul Adha, maka kuncinya ada di pondok pesantren yang sudah mewakafkan tanah sehingga satu kelurahan bisa 3 pesantren. Dan di atas ini adalah anak-anak santri yang sudah dididik, anak-anak soleh-solehah. Tak ada solehah ini, soleh semua. Yang solehah di belakang. Maka tanah yang tidak mungkin dijual, tidak akan mungkin dibagikan kepada ahli waris, tak mungkin digadaikan, adalah tanah yang diwakafkan untuk pesantren. Siapa yang sanggup menjaga anak kita dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi malam? Bangun jam 4 tahajud sampai zikir-zikir salat subuh. Setelah itu mengulangi hafalan Quran. Masuk kelas sampai zuhur. Dari zuhur masuk kelas sore sampai asar. Habis itu olahraga badan tetap sehat. Masuk maghrib ke isya murojaah mengulang hafal Quran. Dari isya ke jam 10 malam baca kitab. Baru malam istirahat full. Selamat dari narkoba, selamat dari pacaran, selamat dari LGBT, selamat dari cabut, selamat dari kenakalan remaja. Benteng terakhir umat Islam adalah pondok pesantren. Tapi yang namanya oknum tetap ada. Ini dibesar-besarkan untuk merusak citra pesantren, sehingga orang tua menjadi khawatir anaknya di pesantren, dikeluarkan dari pesantren, akhirnya hancur generasi ini. Jangan gara-gara nilai setitik rusak susu sebelah, nah pula sekaleng. Jangan gara-gara hujan sehari hilang kemarau setahun. Jangan zalim, jangan aniaya. Jangan gara-gara satu semut menggigit, satu batang pokok kayu dibakar rata, satu hutan dihancurkan. Ini penilaian. Iqdilu, bersikap adillah. Wa aqrabulit taqwa. Dengan adil itu kita akan lebih dekat kepada takwa. Saya sampaikan dimanapun, kapanpun, kepada siapapun, karena saya, kita semua sayang pada umat dan bangsa ini. Betul? Di tempat lain sekarang sudah bingung karena masyarakat tak lagi mau menghormati alim ulama, ustaz, para habaib. Di sini Habib Mahdi bin Syihab ngasih tahu, tolong jangan salaman sama Ustaz Somad, dia sudah hampir meninggal dunia kecapean. Tolong salamnya musafahatul qulub, hatinya saja. Kenapa? Karena anak-anak kita diajarkan mamin muslimaini, dua orang yaltaqiyani, berjumpa wayatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, maka diampunkan dosanya. Tasaqat dzunubuhuma, gugur dosanya. Kama tasaqat auraqus syajar, seperti gugurnya daun-daun kayu. Tertanam di pikiran mereka, terpatri dalam hati mereka. Mereka ingin mengamalkannya. Tapi kalau diamalkan subuh ini, maka hancur leburlah Ustaz Abdul Somad. Maka dikuatkan lagi oleh Habib Mahdi, menghormati tak selamanya dengan musafahah. Akhirnya anak-anak pun bingung, yang mana yang betul ini? Semuanya betul anak-anakku. Yang disampaikan habaib zuriat Rasulullah SAW adalah betul. Tapi kita tengok situasi dan kondisinya. Jangan nanti gara-gara ini datang ulama, datang ustaz, datang habaib, tiba-tiba kalian tak peduli, dari jauh aja. Pas ditanya, kok tak salaman nak? Cukup dari hati. Tengok dulu keadaannya. Bagaimana Sayyidina Zaid bin Thabit, penterjemah Nabi, penghafal Quran, orang yang luar biasa. Sahabat Nabi Muhammad SAW mencium tangan Sayyidina Abdullah ibn Abbas, padahal Zaid bin Thabit lebih tua. Lalu kemudian Abdullah bin Abbas bertanya, kenapa kau cium tanganku wahai Zaid bin Thabit? Karena engkau kerabat keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fakir Abdul Somad berada di tengah para habaib. Banyak habaib yang dikirimkan Allah kepada negeri ini. Ini salah satu benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Habaibnya ada, ulamanya ada, pesantrennya ada. Hasilnya masjid tetap ramai. Membaca tasbih 100 kali. Mendengar tasbih 100 kali tadi agak lapang hati saya. Berarti saya terlambatnya tak terlalu lama. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, tadi sebelum tausiah, pembacaan ikrar sekaligus pelantikan Dewan Masjid Indonesia. Masya Allah, tak bisa susunannya rapi karena tak ada tempat berbaris. Mungkin selama pelantikan Dewan Masjid se-Indonesia baru tadilah yang kacau balau. Tapi di beberapa masjid, pelantikan Dewan Masjid Indonesia rapi saking tak ada jamaah. Mana yang lebih bagus? Tidak jelas barisnya karena jamaah saking penuhnya, rapi karena jamaahnya tak ada. Kalau bagi saya lebih bagus yang tadi. Kenapa? Karena tujuan dari Dewan Masjid, Dewan Masjid bukan pasukan tentara, Dewan Masjid bukan barisan polisi, Dewan Masjid bukan menteri yang mau dilantik. Dewan Masjid tugas utamanya adalah meramaikan masjid. Hebatnya masjid raya kita, belum dilantik masjidnya sudah ramai. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di beberapa masjid saya lihat pengurus masjid, ketua, sekretaris, bendahara, pengawas, semuanya kalau disusun cukup untuk sholat Jumat, saking banyaknya. Tapi apa yang terjadi di masjid? Imam, khatib, makmum, pasukan inti. Itu yang cuma ada. Pasukan naturalisasi, pasukan cadangan, semuanya sudah lari sejak Idul Fitri. Bahkan ditulis baleho besar-besar di depan masjid, berita kehilangan, jamaah sudah hilang sejak Idul Adha kemarin. Begitu habis pembagian kupon, sampai sekarang belum dijumpai lagi. Tapi ternyata itu tidak terjadi di Pangkal Pinang. Abdul Somad melihat sendiri, menyaksikan sendiri, sampai bapak-bapak tak dapat tempat duduk di pintu. Masya Allah, tabarakallah. Begitulah mereka, sampai tangga-tangga dijadikan tempat duduk. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Keberhasilan tausiah bukan pada saat pengajian. Keberhasilan tausiah bisa dilihat subuh besok. Waktu Ustaz Somad datang ke masjid raya, Masya Allah, sampai selop kami hilang. Lihat subuh besok. Kalau terjadi perubahan, itulah hasil dari tausiah. Betul? Adapun yang sekarang ini adalah hasil dari didikan para habaib. Ini hasil dari pengajaran para alim ulama, yang mereka tidak tampil ke depan, mereka tidak menampakkan wajahnya, hasil pendidikan mereka. Inilah dia. Ini bukan jamaah Abdul Somad. Ini adalah jamaah para habaib, para alim, para ulama yang ikhlas, yang tulus mengajar ke surau, ke langgar, musala, 2-3 orang. Hasil yang mereka tanam berputik, bertunas, berbuah. Setelah buahnya matang, dikutip oleh Abdul Somad, dipetik dari pohon yang rindang, dipoto, diupload ke Instagram, dan semua komen buah Abdul Somad, punya Abdul Somad. Padahal yang punya orang lain, Abdul Somad cuma menumpang memetiknya saja. Jadi yang dapat nama Abdul Somad. Akhirnya pas nanti mau masuk surga, kata malaikat, Abdul Somad, mohon maaf, amal kau sudah habis karena riya. Tapi saya tetap tak putus asa. Boleh jadi saya tak masuk surga karena amal saya, karena tak cukup. Tapi saya masuk surga karena doa jamaah yang lebih dari 40 orang. Mereka yang tulus ikhlas, mereka datang berlelah-lelah, berletih-letih. Mereka tulus ikhlas bangun pagi-pagi sampai kemari, tak sempat masuk, duduk di belakang, tak dapat tempat duduk. Abdul Somad yang datang lambat disediakan, Masya Allah, sofa siapa dibawa kemari. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita pertahankan istiqomah sholat berjamaah ini berawal dari keterpaksaan, paksa-paksakan diri. Itulah mengapa 40 kali tak tinggal takbiratul ihram pertama diselamatkan hatinya dari kafir dan munafik. Siapa yang tak tinggal takbiratul ihram 40 hari, 40 kali, 40 hari apa 40 kali Pak Ustaz? 40 kali. Itulah mengapa kita pergi ke Masjid Nabawi, dibuatkan program khusus namanya Arba'in. Arba 4. Arba'in 40. 40 kali takbiratul ihram tak tinggal, maka dicapkan ke dalam hatinya dia sudah kuat. Maka insya Allah itu kita laksanakan. Tapi ingat, 40 kali menanamkannya baru tertanam. 2 kali ditinggalkan langsung mati. Menanamkannya lebih sulit, mematikannya lebih mudah. Benihnya dimasukkan ke tanah, disiram, dipupuk, bertunas, hijau, tumbuh. Tapi kumannya banyak. Ada yang menggigit akarnya, ada yang memakan batangnya, ada yang memakan pucuknya, ada yang menggigit daunnya. Kering, kerontang sebelum berbunga dan berbuah. Maka mesti dijaga terus. Kebetulan rumah dekat masjid, mikrofonnya pas ke jendela kamar. Nikmat luar biasa. Saya pergi tausiah ke salah satu masjid, saya tengok di atas sudah tak ada lagi toa, tak ada lagi. Saya tanya, Pak Ketua Masjid, itu kenapa tak dipasang? Pak Ustaz, jamaah sekeliling ini sudah marah, mereka bawa golok, jangan lagi, akhirnya ke dalam aja lagi kami pasang. Padahal itulah yang membuat dia akan selamat dunia akhirat. Ayyala sholat. Masuk ke pangkai jantung, langsung terbangun dia. Ini sudah 3 handphone dipasang, tak juga bangun. Paksa pergi tukang jam mencari jam yang bisa menyipak jam 4 pagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, punya tanah di dekat masjid, punya rumah dekat masjid, langkah kaki pertama menghapus dosa, kedua mengangkat derajat. Ini kenikmatan luar biasa. Doakan anak-anak kita termasuk orang yang memakmurkan masjid. Sab'atun yuzilluhum Allah. Ada tujuh orang yang dapat naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada atap, tak ada kubah, tak ada tenda, tak ada payung. Siapa yang akan mendapatkan naungan? Rajulun. Ada satu orang. Bagaimana dia? Qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Hatinya tergantung di masjid. Badannya boleh di kantor, badannya boleh di mabes, badannya boleh di pasar, badannya boleh di mall, tapi hatinya tergantung di masjid. Kalau sudah didengarnya suara azan, maka dia langsung segera, bahkan menunggu azan, duduk di masjid menunggu azan. Pak, kenapa cepat? Kata cleaning service masjid. Saya mau sholat Jumat. Ini baru jam 11, Pak. Rupanya salah setel jam. Saya bukan salah setel jam. Saya mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW menunggu sholat. Kebanyakan orang sekarang sholat itu pula menunggu dia. Usolli fardhu zuhri arba' raka'atin adaan jam 2.55. Bukan main lagi wajahnya. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tak malaikat, kau serius apa bercanda? Yang 255 kau katakan hidupku matiku untuk Allah. Kalau atasanmu menelpon, datang besok jam 7 ya. Siap. Jam 6.50 sudah standby. Setengah 7 sudah datang. Tapi begitu panggilan Allah, ayyalah salat kita bro, waktu masih panjang. Itulah gunanya Allah membuat waktu itu panjang, supaya Islam ini mudah. Pandai pula dia berceramah. Ayyul amal ahabbu ilallah. Apa amal yang paling disukai Allah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? As-salatu ala waqtiha. Salat di awal waktu, apalagi di masjid yang kita cintai ini, masya Allah tabarakallah. Apa tadi disampaikan? Subuh tadi membaca alif lam mim tanzil, sujud tilawah, ayatnya sajadah, sujudnya tilawah, bertasbih pula 100 kali. Dari mana datang hitungan-hitungan 100 ribu ini? Wallahi, kata Nabi, wallahi demi Allah, innila astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih. Aku beristighfar, bertobat, minta ampun kepada Allah mi'ata marrah, 100 kali sehari semalam. Itulah dalil boleh membuat hitungan 100. Kenapa? Nabi sendiri menyebut 100. Lalu kalau ada orang yang sampai 1000, 2000, Nabi tak pernah membuat 1000. Siapa yang membuat 1000 berarti masuk neraka. Kalau tidak dibuat Nabi, bid'ah. Ada sahabat Nabi namanya Abu Hurairah, masuk Islam tahun ke-7. Hafalan hadisnya 5000 sekian. Paling banyak di antara sahabat Nabi. Dia sebelum tidur malam mengambil tali. Payah saya ngasih contoh karena mikrofon ini tak bertali pula. Diambilnya tali, disimpulnya Al-Fa'uqdah 2000 simpul tali. Diambilnya tali, disimpulnya 2000. Setelah 2000 simpul sebelum tidur malam, ditariknya 2000 simpul itu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sahabat Nabi Abu Hurairah sebelum tidur malam bertasbih 2000 kali. Karena belum ada tasbih sekarang, belum ada alat melobangi batu dan kayu, maka disimpulnya tadi. Riwayat ini ada dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, biografi orang-orang soleh dan pilihan dari sejak zaman Nabi sampai zaman Imam Az-Zahabi. Jadi kalau ada orang mengatakan kalau tidak dibuat Nabi bid'ah masuk neraka, maka Abu Hurairah pun masuk neraka karena membuat 2000 simpul tali, tak pernah disuruh, tak pernah dibuat, tak pernah diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak semudah itu membid'ahkan orang, guys. Orang belajar berpuluh tahun baru mendapat kaedah. Kalau bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan qiyas, bertentangan dengan ijma, bertentangan dengan dalil, maka baru dia bid'ah. Adapun perbuatan yang tak dibuat Nabi, tidak bertentangan dengan Quran, tidak bertentangan dengan sunnah, tidak bertentangan dengan qiyas, tidak bertentangan dengan ijma, maka dia adalah, kata Imam Syafi'i, yang membagi ini Imam Syafi'i, namanya bid'atu huda, namanya adalah bid'ah hasanah. Dibagi oleh Imam As-Syafi'i, dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, dilanjutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dikuatkan lagi oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam As-Suyuti. Itulah para imam, imam ahli hadis, ahli fikih, dan imam ahli sunnah wal jamaah. Di mana umat Islam belajar ini? Di pesantren. Dulu masuk pesantren tak mau, baca kitab tak mau, mondok tak mau, ngaji tak mau, sibuk cari duit. Setelah dapat duit, punya rumah, nikah, baru mau ngaji. Baca kitab tak paham, mau belajar serius susah. Akhirnya datang pengajian. Judul pengajiannya 5 jari. Kalau tidak dibuat Nabi, bid'ah. Itulah ngaji paling enak. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang di jalan sudah sibuk dengan macet, di kantor sudah sibuk dengan kerja, di rumah sudah sibuk dengan urusan rumah tangga, dia ke masjid mau mencari ketenangan. Tiba-tiba sampai di masjid pun dia tak tenang. Lalu di mana dia lagi mencari ketenangan? Keluar dia di masjid, masuk dia ke karaoke, nyanyi dia lagi. Disinilah sumber ketenangan. Tapi kita insya Allah mendapatkan ketenangan di dalam masjid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asli li zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala sahbihi ajma'in. Tempat kita kalau tidak ada orang ke masjid, kita bisa buat tabligh akbar di tanah lapang. Betul? Tabligh akbar tanah lapang, judulnya bagaimana memakmurkan masjid. Kenapa dibuat di tanah lapang? Ada orang-orang yang takut ke pengajian ke masjid. Ada orang yang model begitu, takut dia baru nengok masjid aja takut. Kenapa? Jinnya kuat. Ada juga orang yang takut ke masjid karena trauma, beberapa kawannya tobat 3 kali sembahyang mati. Pengurus masjid pula menakut-nakuti. Udahlah banyak orang takut ke masjid, pas depan pintu letakkan keranda jenazah. Itulah mengapa Ustaz Somad kadang tabligh akbarnya di tanah lapang, untuk menggarap orang yang belum familiar, belum tertarik ke masjid. Dibuatlah tabligh akbar tanah lapang. Ke masjid! Ke masjid! Ke masjid! Akhirnya orang pun ramai ke masjid. Tapi di India tak bisa tabligh akbar. Karena di India muslim itu minoritas. Walaupun jumlah orang India itu 1 miliar, orang muslim 300 juta, tapi yang 700 juta tetap tak Islam, minoritas, orang kecil. Makanya dari dulu teraniaya sampai hari ini. Teraniaya, terzalimi. Maka mereka dakwahnya dari pintu ke pintu, rumah ke rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kia hal hei, tiki. Kia hal hei artinya apa kabar? Tiki artinya kabar baik. Saya kalau untuk itu tahu. Kalau teh, cai. Kalau roti, roti. Roti, cai, aca. Saya satu asrama sama kawan saya 3 orang. Satu dari Karachi, satu dari Chittagong. Kami bertiga lah, saya dengan dia bertiga ini lah, sama-sama tinggal di asrama di Maroko. Jadi kebetulan mereka dua ini anak lama, saya anak baru. Datanglah saya bawa beras, bawa beras. Dipanggil mereka, Abdul Somad katanya. Iya, ente masih makan nasi? Iya, saya bilang. Saya kalau tak makan nasi, lapar lah. Kata dia, kami, kata yang dari Chittagong sama dari Karachi, kami sudah lama tak makan nasi, Abdul Somad. Kita di Maroko nih mesti makan gandum. Jangan lagi makan nasi. Iyalah, saya usahakan, saya bilang. Seminggu sesudah itu, saya berdiri di atas asrama dari jendela, saya tengok mereka memikul beras. Turun saya kejar ke bawah. Kemarin kalian ejek saya bawa beras sekilo, sekarang kau bawa karung. Kata dia, kita nih kalau tak makan nasi, otak kita gak kerja. India, Pakistan, Bangladesh, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, makan nasi semuanya. Jadi kita sama dengan mereka. Saya lama bersahabat dengan mereka. Orangnya baik-baik, Masya Allah, Tabarakallah. Tapi untuk tablik akbar tak bisa. Maka datanglah seorang ulama namanya Maulana Ilyas. Maulana Ilyas ini risau dengan umat yang tak lagi ke masjid. Akhirnya dia diiktikaf di Taman Raudhah Masjid Nabawi. Ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dan mimbarku. Ini mimbar Nabi, di sana rumah Nabi. Antara mimbarku dan rumahku, raudhatun min riyadil jannah, ada satu dari taman-taman surga. Akhirnya dia beriktikaf lama, mau mencari ilham bagaimana berdakwah yang cocok. Mau tablik akbar tak bisa, mau ceramah tak bisa. Akhirnya dia berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, pesannya pendek saja. Kau berdakwah macam dakwah aku dulu. Setelah dia terbangun, dia bingung. Macam mana berdakwah macam dulu? Pas macam dakwah Nabi dulu. Bisa Nabi tablik akbar macam ini? Mana bisa, langsunglah ditangkap Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi kalau Bapak Ibu dengar berita saya tak bisa tablik akbar di satu daerah, berarti di situ ada Abu Jahal. Tak bisa tablik akbar macam ini, berdakwah macam aku dulu, kata Nabi. Akhirnya dia memahami makna berdakwah macam aku dulu adalah mengajak, mengetuk pintu ke pintu. Sejak itulah dia dengan murid-muridnya, Maulana Ilyas dengan murid-muridnya, mengetuk dari satu pintu ke pintu, pintu ke pintu, mengajak orang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dan murid yang mengetuk pintu ke pintu itu sampai ke kampung kita. Itulah yang menyebabkan orang kampung kita mengamuk, pintunya diketuk. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ayo kita ke masjid Pak Haji. Saya yang bangun masjid itu. Karena saya yang bangun lah, maka saya tak mau ke sana lagi. Nah, ketuk pula satu lagi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ayo kita ke masjid Pak. Kau belum sholat, belum lahir, aku ini udah haji tau. Datang pula tukang memukul-mukul, kelempang, kelempang, kelempang. Assalamualaikum Pak Tukang. Waalaikumsalam. Dunia akan berakhir Pak Tukang. Orang kaya mati, tukang-tukang mati. Ayo kita ke masjid Pak Tukang. Berhenti kau ngajak, kalau enggak kulempar kau pakai. Tapi dia tak pernah berhenti. Diketuknya pula pintu rumah polisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau kalau tak berhenti ngajak, aku tembak kepala kau. Besok datang juga lagi. Lama-lama Pak Polisi ini pun dapat hidayah dan punya jabatan sebagai Kapolda. Selama dia jadi Kapolda di Riau, selama bertugas tidak pernah sholat subuh di masjid yang sama. Subuh ini masjid ini, subuh ini masjid ini, subuh ini masjid ini, subuh. Sampai dia akhirnya pindah tugas ke kota lain. Dan selama dia menjadi Kapolda, setiap subuh di masjid tempat dia sholat ramai semua. Kenapa? Takut anak buahnya. Dia menceramahi orang yang belum ke masjid, menceramahi di diskotik, di terminal, di tempat yang tak baik. Setelah mereka kumpul di masjid ramai, barulah protokol berdiri. Mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Datuk Seri Ulama Setia Negara Profesor Dr. Abdul Somad LCD SA PhD, entah apa-apa lagi. Disangka orang inilah yang da'i itu, da'i ilallah. Abdul Somad ini bukan da'i. Da'i itu mengajak orang dari jalan setan ke jalan Allah. Da'i itu mengajak orang dari luar masjid ke masjid. Abdul Somad ini menceramahi orang dalam masjid. Jelas? Paham? Kenapa tiba-tiba Ustadz ini cerita itu? Ada tadi saya dapat kertas. Ini kertas. Nah. Ustadz, ada jamaah yang sering 40 hari, 4 bulan meninggalkan keluarga. Apa hukumnya? Itulah ceritaku tadi. Jadi Maulana Ilyas ini dari mana Pak Ustaz? Ada namanya Darul Ulum. Dar artinya rumah. Ulum ilmu. Darul Ulum rumah ilmu. Semua ilmu di situ. Sekolah Darul Ulum ini letaknya di Deoban. Didirikan oleh seorang ulama namanya Maulana Qasim. Maka sampai hari ini yang menjaga sanad sampai ke Sahih Bukhari, sanad sampai ke Sahih Muslim, sanad sampai ke Sunan Abi Dawud, sanad sampai ke Sunan Tirmizi, sanad sampai ke Sunan Nasa'i, sanad sampai ke Sunan Ibnu Majah, sanad sampai kepada Muwatta Malik, sanad sampai kepada Musnad Ahmad bin Ambal, sanad sampai kepada Sunan Ad-Darimi. Yang masih istiqomah memegang sanad hadis adalah Darul Ulum Deoban. Kebetulan waktu saya ke Sudan, yang menyidang disertasi S3 saya, beliau orang Sudan, tapi mengambil sanad hadisnya dari Darul Ulum Deoban. Pendiri Darul Ulum tadi namanya Maulana Qasim. Salah satu murid Maulana Qasim, Maulana Ilyas. Maulana Ilyas inilah bersama para alim, para ulama berijtihad. Kalau diharapkan ulama, ustaz yang datang ke kampung, keluar kampung, hutan, bagaimana? Maka dicarilah orang-orang yang mampu. Ada mampu? Iya. Berapa hari bisa keluar? Setelah bermusyawarah dengan istri dan keluarga anak-anak, ekonomi cukup mapan, saya 3 hari. Kamu? Saya sudah ini cukup insya Allah. Tak boleh lebih 4 bulan. Karena itulah batas kemampuan manusia untuk meninggalkan keluarga. Mereka ini bukan orang jahil, bukan orang bodoh. Belajar hadis, belajar fikih, belajar usul fikih, membaca kitab kuning, alim. Bukan dihasilkan. Bahwa ada namanya oknum, ya. Tapi apakah karena satu oknum lalu kita generalisir semua orang? Tidak. Satu oknum yang berbuat, kenapa pula semua disalahkan? Kemarin saya ceramah ke satu daerah, di depan kan ada poreder. Jadi kaca terbuka, saya dengar masyarakat sekeliling, buka jalan, sambo lewat. Gitu. Apa pula semua polisi dikatakan sambo? Jadi memang kita terjebak pada menjeneralisir. Ada satu orang kasus karena tak suka, lalu semua dikatakan salah. Semua orang bersorban salah. Semua orang berjenggot salah. Semua orang yang berdakwah salah. Kita tidak adil menilai orang. Berjenggot itu sesat. Nabi Muhammad SAW berjenggot. Bersorban sesat. Nabi Muhammad SAW bersorban. Ustaz kenapa tak berjenggot? Belum tumbuh. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Bersiwa sesat. Nabi SAW bersiwa. Kalau tak sanggup melaksanakan sunnah, jangan ejek orang membuat sunnah Rasulullah SAW. Saudara yang dimuliakan Allah. Ini kadang mengejek. Walaupun sambil ketawa. Aku kutengok kau sejak berjenggot ini macam kambing kutengok. Untung kawannya orangnya tak emosional. Orang kalau emosi bawaannya mau berantem. Dia tak emosional, dia lembut aja. Aku berjenggot kambing, kau tak berjenggot anjing. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita mau berdamai ke masjid kalau kita tidak bisa mendamaikan dengan saudara kita? Tuhannya satu, Qul huwallahu ahad. Nabinya satu, Muhammadur Rasulullah. Kiblatnya satu, fawalli wajhaka shatral Masjidil Haram. Tapi dalam masalah ibadah, masalah berpakaian, ada yang pakai celana panjang, Ada yang pakai jubah, saya pakai sarung. Tak ada kami saling menyalahkan. Kalau yang pakai jubah menyalahkan yang bersarung, yang sarung menyalahkan yang bercelana panjang, yang ketawa yang berkolor. Selama menutup aurat. Dan saudara-saudara saya ini, masya Allah, tabarakallah, saya selalu malu dengan mereka. Kenapa? Mereka berdakwah lillahi ta'ala. Abdul Somad tahu siap pakai baleho besar. Baru di masjid raya ini yang tak pakai baleho. Abdul Somad tausiah disambut dengan panitia ramai. Padahal ini hanyalah syiar untuk menunjukkan kepada orang dalam dan orang luar. Orang dalam yang ragu-ragu, yang goyang-goyang, yang goncang-goncang imannya. Walaupun masjid besar, kalau jamaah cuma 2 orang, orang yang di dalam ini goyang juga. Jangan-jangan kita yang sesat. Bimbang dia goyang. Maka orang yang selama yang sudah tobat, yang sudah hijrah, menengok orang ramai ini, orang dalam menjadi kuat imannya. Amin. Syiar tabligh akbar ini apa gunanya dibuat untuk orang luar? Orang luar yang mengejek-ejek, apa orang Islam itu? Masjidnya banyak, jamaahnya enggak ada, ngabis-ngabisin anggaran aja. Tapi begitu ditengoknya, itulah makanya Idul Fitri tanah lapang, Idul Adha lapangan sepak bola. Kenapa Idul Fitri, Idul Adha disuruh? Karena untuk syiar, supaya orang-orang yang menggeser tanah, mempersulit urusan umat Islam tengok, umat Islam itu ternyata ramai juga kalau Idul Adha kan ada bagi-bagi daging kurban. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita ajak tetangga depan rumah yang belum ke masjid, tetangga samping rumah. Kalau kau memang gagah, kau perkasa, berotot, berkuasa, ajak orang depan rumah. Mulutmu akan ditanya di hadapan Allah, pernah tak mengajak orang sholat berjamaah ke masjid? Saya Pak Ustaz tak sanggup ngajak Pak Ustaz. Kalau tak sanggup, kirimkan aja video Ustaz Somad ke nomor grup-grup WhatsApp. Mudah-mudahan mereka terbuka pintu hatinya. Amin. Kalau sudah diajak, didoakan, diajak, didoakan, diajak, didoakan, tak juga terbuka pintu hati, kita doakan terbuka pintu liang lahat. Jangan, tak boleh. Nabi patah giginya berdarah, pelipisnya berdarah, terompah kayunya, tetap dia doakan, Allahumma biqaumi fa innahum la ya'lamun. Berikanlah mereka hidayah ya Allah, mereka buat salah karena tak tahu. Ya Rasulullah, doakan supaya mereka mati semuanya rata dengan tanah. Lam ub'ats la'anan. Aku diutus Allah bukan menjadi tukang laknat. Aku diutus Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Saudaraku dimanapun berada, kalian yang belum mau sholat berjamaah ke masjid, kalau datang sahabat, tetangga, kawan sekantor mengajak kau ke masjid, dia bukan rese. Sekarang banyak kalau diajak ke masjid, ayo kita ke masjid, urus aja surgamu, jangan urus neraka. Ditulis pula tuh di baju kaos, urus surgamu, jangan urus neraka. Dipakai sholat di masjid. Kawan di belakang nengok, gitu deh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang nyuruh istri kita pakai jilbab, ngajak kita ke masjid, mereka bukan orang rese, mereka bukan orang tak ada kerjaan. Mereka adalah orang yang tak mau masuk surga sendirian. Aku sebetulnya kalau mau, kata Allah taala, sesuai dengan janji Rasulullah, masuk surga. Tapi kalau kau tak ada di sana, rasanya surga itu enggak rame, Bob. Rasanya enggak enak, Beb. Rasanya apapun panggilan brother, saudaraku, sedulur, ya akhi, ya ukhti, itu adalah panggilan persaudaraan. Makanya kita katakan saudara-saudara sesatu udara perut, saudara seperut. Kalau sudah seperut sayang, kan tak mungkin saya bilang seperut-seperut. Saya, bapak, adik, abang, saudara, ibu, kita semua berasal dari satu perut. Perut siapa? Perut Hawa, istri Adam alaihissalam. Orang Jawa, orang Melayu, orang Sunda, orang Bugis, orang Banjar, orang Batak, semuanya berasal dari satu nenek moyang. Kita akan kembali menghadap Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Inna awwala man yuhasabu bihil amdu yawmal qiyamah. Kalau kita menghadap Allah nanti, yang pertama dihisab, dihitung, dikira, sholat. Idza salahat salahal amalu kulluh. Kalau salatnya yang baik-baik, selain amal ikut baik. Bagaimana kalau dia haji? Bagaimana kalau dia sedekah? Bagaimana kalau dia bangun masjid? Bagaimana kalau rajin puasa sunat? Wa idza fasadat, kalau salatnya rusak, fasadal amalu kulluh. Amal yang lain ikut menjadi rusak. Dindingnya hancur, jendelanya pecah. Kenapa? Kubahnya roboh. Kenapa? Karena tiangnya. Apa tiang Islam itu? As-salatu imaduddin. Panjang umur, sehat badan, kita bisa sholat di Taman Raudhah insyaallah. 2000 orang akan berangkat bersama Ustadz Abdul Somad dalam program Umroh Akbar Februari 2023. Dalam kurung, ongkos tanggung masing-masing. Di Taman Raudhah, tiang sebelah kiri tempat Nabi jadi imam mihrab, tertulis, tengok nanti, as-salatu imaduddin, salat tiangnya. Kenapa masjid ini kokoh berdiri? Tiang, tiang, tiang, tiang. Empat pula tiang yang menonjol. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau tiang ini sudah roboh, na'uzubillah, hancurlah Islam. Islam hanya tinggal nama, Islam hanya tinggal sejarah, Islam hanya tinggal slogan, karena sholat tak dilaksanakan. Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Maka bawalah anak ke masjid. Anak-anak jangan ke masjid, anak-anak ribut, maka dibuat anak-anak di atas. Oh, anak-anak santri kita di atas, Pak Ustadz, dimuliakan. Ibu-ibu di mana? Ibu-ibu di belakang. Kenapa ibu-ibu tak dibuat di dalam? Karena kalau sampai ibu-ibu di dalam, banyak anak muda yang tak fokus. Sikit-sikit nengok, sikit-sikit. Ini ada teknis semua. Itu mengapa perempuan dibuat di belakang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau masjid ini masih ramai dengan anak-anak, 20 tahun akan datang, insya Allah masjid raya ini masih ada orang sholat berjamaah. Allahu Akbar. Ada anak-anak. Anak-anak terkantuk-kantuk lah dia. Anak-anak di bawah. Ada anak-anak. Kalau anak-anak masih ada di masjid, berarti umurnya sekarang 10 tahun, 20 tahun akan datang dia 30 tahun, dia akan menjadi gubernur, wali kota, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, dia akan menjadi pengusaha, polisi, tentara, lawyer, pengacara. Dia teringat kenangan masa kecil. Aku dulu selalu dibawa ayahku ke masjid, maka mari kita membawa anak-anak kita ke masjid. Sejarah berulang. Tapi anak yang sekarang diajak ke mall, diajak karaoke, diajak sakau mabuk malam tahun baru, dia bilang ke kawannya, aku dulu selalu diajak ayahku mabuk malam, mari kita buat pesta mabuk bersama. Apa yang kita lakukan sekarang, apa yang kita tanam sekarang, itu yang akan kita petik nanti. Tangan mencincang, bahu memikul. Apa yang ditanam, itu yang akan dipetik. Bapak ibu yang subuh ini membawa anak, sayang anak bangun-bangunkan, sayang anak pukul-pukulkan, sayang anak bukan pukul karena marah, tapi karena ingin sayang. Maka tak boleh berbekas, tak boleh patah, tak boleh lebam, tak boleh pada alat vital, hanya memberikan sekedar efek jera. Kata Nabi, muru auladakum, suruh anakmu sholat, wahum abna'u sab'a sinin, umur 7 tahun. Wadribuhum fil asra, pukul umur 10 tahun. Bukan pukul marah, tapi pukul supaya dia sholat. Kita ingin bangun kita tengah malam, ketika kita tengok pintu kamarnya terbuka. Kenapa pintu kamarnya terbuka? Kenapa anak ini belum tidur juga? Jam 2 malam, besok mau berangkat lagi pengajian. Begitu ditengok pintu kamar, rupanya terdengar suara, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman. Itu tak terbayar dengan apapun. Kalian yang anak-anak muda belum nikah, makanya jangan terlalu lama jomblo, cepat punya anak, nanti kalian rasakan. Itulah makna doa Rabbana min abla min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun, berikan kami keturunan yang sejuk dipandang mata. Saya Pak Ustadz, ini kata jamaah, saya Pak Ustadz habis harta saya ini semua, biarlah Pak Ustadz, tak terbayar sejuknya mata dan hati saya menengok anak-anak saya ini sholat, anak laki-laki sholat, anak perempuan berjilbab panjang, mencium tangan, taat pada orang tua. Tapi kalau sudah menengok anak bercelana sempit, baju terbuka, rambutnya macam sarang tawon, diikat pula macam-macam, dicat tiga warna, duit habis, apalah gunanya mengandung 9 bulan 10 hari, menyusukan 2 tahun lamanya, sia-sia tak bermakna. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Pak Ustadz, ketika saya membaca Asmaul Husna, pada bacaan Ya Nur berulang-ulang, Ya Nur, di situ kuburan terbuka dan pasirnya jadi merah, jadi api, panas, terkejut dan takut, ngeri. Saya bayangkan bagaimana nanti manusia masuk ke dalam kubur. Saya seorang nenek pernah bertemu Ustadz dalam mimpi, bersalaman dan berbincang. Oh, ujungnya nih yang, boleh minta nomor handphone Ustadz? Minta nomor handphone tim, nanti ada yang mau ibu tanyakan, saya jawab pakai voicemail. Pokok apa saja kasih tahu sama tim. Tim ini menyampaikan semua insya Allah. Adapun tentang kita melihat dalam mimpi, kata Imam Ibnu Sirin, apa takwilnya kalau kita mimpi jumpa Habib, jumpa ulama? Berarti kita sejalan dengan Habib itu. Kalau yang jumpa kita itu adalah Habib ulama, berarti kita sejalan dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau antara tidur dan jaga, dibilang tidur tidak, dibilang jaga tidak, tiba-tiba nampak terkelebat, nampak kuburan, nampak masjid. Kubur itu apa maknanya? Kubur artinya nasihat sesuai dengan ayat Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Supaya kita jangan lalai dengan kehidupan dunia, ingat kubur. Tapi jangan gara-gara ingat kubur balik dari sini bawaannya mau mati aja. Saya tak mau orang Pangkal Pinang lalu ekonominya turun gara-gara ceramah Abdul Somad. Toko-toko tutup, kebun-kebun ditinggalkan. Pasti tanya, kenapa toko ditinggal, kebun ditinggal? Kita semua akan mati. Justru karena kita mau mati, itulah makin semangat cari duit, bangun pondok pesantren, buat tahfiz Quran gratis, bangun masjid sebanyak-banyaknya. Jangan mati sebelum bangun masjid. Setuju? Kita cari duit bukan untuk dunia, cari duit untuk akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Kalau ada orang Islam meninggalkan dunia, salah. Karena kita disuruh meminta dunia. Rabbana atina fid dunya. Doa keluar masjid bukan meninggalkan dunia. Allahumma inni as'aluka min fadlik, kasih aku rezeki, kasih aku rezeki. Kenapa doa keluar masjid minta rezeki? Karena kita keluar masjid mencari rezeki, rezeki yang didapat untuk menolong agama Allah. Hai orang-orang kaya, silakan cari duit. Masjid jangan lupa. Silakan cari dunia. Dibawa bekal untuk akhirat. Jelas? Apakah sah menikah dengan wanita hamil? Dalam mazhab Syafi'i, perempuan yang sedang hamil menikah, nikahnya sah karena tidak masuk dalam perempuan yang dilarang untuk dinikahi. Karena kebetulan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kompilasi hukum Islamnya, undang-undang pernikahannya pakai mazhab Syafi'i, itulah mengapa tidak ada Pak Kua yang bertanya waktu mau akad itu, kau hamil apa tidak? Jangan salahkan Pak Kua kalau ada perempuan hamil menikah. Ini Pak Kua salah. Pak Kua kenapa tak periksa? Itu tugas dokter kehamilan, bukan tugas aku, kata Pak Kua. Dalam mazhab Syafi'i, perempuan hamil tidak menjadi penghalang pernikahan. Yang jadi masalah bukan nikahnya. Yang jadi masalah setelah nikah lahir anak, empat konsekuensinya. Yang pertama, anak itu tidak bisa dinisbatkan dengan si bapak ini. Tidak bisa pakai bin. Kenapa? Kesalahannya apa? Karena mencoblos sebelum hari H. Yang kedua, kalau anak ini laki-laki, ternyata lahir laki-laki, sesudah itu lahir adiknya perempuan-perempuan, dia tak bisa menjadi wali adiknya. Kenapa? Karena dia saudara seemak, tidak dianggap sebagai saudara seayah, seayah seibu. Tiga, Kalau anak ini meninggal atau bapak ini meninggal, mereka tak saling mewarisi karena mereka tak ada hubungan nasab. Yang keempat, kalau seandainya anak ini lahir perempuan, si bapak ini tak bisa mewalikan. Hai bapak-bapak yang dulu waktu kalian nikah, bini kalian hamil, nanti kalau masanya dia mau nikah, kalian pura-pura mencret. Walinya siapa? Wali hakim. Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Wali hakim menjadi wali bagi perempuan yang tak punya wali. Jadi kalau ada perempuan hamil mau dinikahi, ingat empat ini. Kalau tak sanggup, tak usah nikahi. Jangan nikah karena hanya menutup malu. Menutup malu lalu yang empat ini, nanti pasti dia akan salah. Kalau sudah dinikahinya, lahir anak, pasti akan pakai bin binti dia karena mengurus akte kelahiran. Pasti nanti 25 tahun lagi kau terpaksa akan menikahkan anak itu pula. Nanti kalau meninggal kalian akan saling mewarisi. Salah pertama akan disusul empat kesalahan. Jadi kalau terlanjur hamil apa solusinya? Tak usah nikahkan. Malulah Pak Ustaz. Kirim ke Bandung, ke Jakarta, ke Surabaya, carikan kos-kosan sampai anak itu lahir. Kalau ditanya orang, anak kau kemana? Sedang S2. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kalian nikahkan, empat konsekuensi di masa akan datang. Waspadalah, kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Saya punya tanah 5.000 meter, diambil tetangga 2.000 meter. Pertanyaan saya, apakah tetangga saya berdosa? Ini bertanya apa curhat? Siapa yang menggeser sempadan tanah Qaida Shibrin sejengkal? Ini sempadan tanah, digesernya sejengkal, tuwiqa, maka nanti di akhirat lehernya akan dililit min sab'i aradin, 7 lapis tanah. Sejengkal 7 lapis tanah. Ini bukan sejengkal, 2000 meter. Siap-siaplah leher kau dililit 2000 meter. Ini kan akhirat. Orang sekarang tak takut sama akhirat, malah nantang dia. Mana malaikat? Mana? Maka dalam Islam tidak hanya hukum akhirat, ada hukum di dunia. Kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia, negeri ini negara hukum. Lapor, buat BAP di Polda, Polres, Polsek, Polda kan, tuntut ini di pengadilan supaya balik. Kalau ada orang mengambil tanah kita, mengambil harta kita, jangan diam. Kalau kita diam, berarti kita membiarkan dia makan haram. Anak bapak diganggu orang, biar aja lah, tak apa-apa, saya ikhlas. Itu bodoh, bukan ikhlas. Tanah kita diambil orang, jangan sampai dia makan haram, anak cucunya makan haram. Putuskan di pengadilan, bawa perkara, supaya jangan sampai dia sampai hari kiamat makan haram, anak cucunya makan haram. Gara-gara apa? Gara-gara kita diam. As-sakitu anil haq, setan akhras. Orang yang diam melihat kebenaran diinjak-injak, berarti dia setan bisu. Sedang tanahmu aja diambil orang kau diam, apalagi tanah masjid. Tanahmu aja diambil orang kau diam, apalagi agama Allah dihina-hina. Yang pribadimu saja kau diam, apalagi kalau untuk umat. Jangan pernah diam. Saya seorang pendosa. Semua nih pelaku dosa. Siapa yang tak pernah berdosa? Akankah taubat saya diterima Allah? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak menerima dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa selain syirik, berjudi, berzina, minum khamar, diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi. Allah menerima taubat seorang hamba qabla an yughargir, sebelum ghar-ghara. Kalau sudah ghar-ghara sakratul maut, sudah tertutup pintu taubat. Katanya 40 tahun tertutup Pak Ustaz. Tak ada. Pintu taubat tetap dibuka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diterima Allah taubatnya. Syarat taubat pertama, annadamu fil qalbi, menyesal. Setelah menyesal, al iqraru bil lisani, ucapkan dengan lidah, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Yang ketiga, al itmaru alla yauda ilaihi abadan, tekad kuat untuk tak balik kepada perbuatan dosa untuk selamanya. Paling bagus tata cara salat, mandi taubat. Mandi dulu. Setelah mandi taubat, sholat sunat taubat 2 rakaat. Setelah itu, wa'atsmi'il hasanat sayyi'atal hasanata tamkuha. yang dulu salah, dulu kaki dilangkahkan ke diskotik, sekarang kaki melangkah ke masjid. Dulu uang dipakai beli khamar, ganja, sabu-sabu, narkoba, sekarang dipakai untuk tahfiz Quran, pondok pesantren dan masjid. Dulu mata menengok yang haram, sekarang dipakai untuk memandang para habaib alim ulama membaca Quran. Dulu telinga dipakai mendengar musik, sekarang telinga dipakai mendengar solawat. Dulu dipakai tangan buat maksiat, sekarang tangan mengusap kepala anak yatim. Orang yang bertaubat diterima Allah. Datanglah zaman Bani Israel, seorang pembunuh sudah membunuh 99 orang. Ditatangnya pendeta Bani Israel. Pendeta, ya, aku sudah membunuh 99 orang. Apakah Tuhan mengampuni dosaku? Kata pendeta Bani Israel, dosamu tidak terampuni. Diambilnya pisau, kalau begitu kau yang ke-100. Agama Islam membuka pintu taubat seluas-luasnya. Dulu saya pernah durhaka kepada orang tua saya, sekarang kedua orang tua saya sudah meninggal. Bagaimana kedua orang tua saya bisa mengampuni saya, sedangkan kedua orang tua saya sudah meninggal dunia? Yang pertama, doa. Rabbi fili wali walidayya warhamuma kama rabbayani. Yang kedua, sedekah. Ya Rasulullah, ummi matat, mak saya meninggal, apa atasadduku anha? Kalau aku bersedekah pahalanya sampai apa tak sampai? Kata Nabi, pahalanya sampai. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqiyul ma, memberikan air minum. Cari pesantren yang tak ada sumur bor, yang tak ada WC, yang kurang untuk mandi, sholat dan memasak, buatkan sumur bor di situ. Kalau sumur bor sudah ada, buatkan toilet, WC, tempat mandi. Kalau sudah ada, buatkan kelas. Tak sanggup, kasih pasir batu bata. Tak sanggup semen, kasih batu bata. Tak sanggup, batu kerikil. Tak sanggup, pasir. Tak sanggup juga, mati ajalah. Yang ketiga, baca Quran. Kata Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, dalam Al-Azkar, wa in khatimul Qur'ana, kalau sanggup menghatamkan 30 juz, kalau tak sanggup sahatam Quran. Likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati, wa qalbul Qur'an Yasin, hatinya Qur'an Yasin. Tak sanggup baca Yasin, sependek-pendeknya untuk almarhum emak, almarhumah, almarhum ayah, Al-Fatihah. Al-Fatihah pun tak sanggup juga, jelas sudah kemana arah. Yang keempat, menyembelih hewan kurban. Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad, kusembelih kurban ini untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga. Itu dalil boleh berkurban untuk almarhum ayah, almarhum emak. Ini 2,5 juta untuk aku, ini 2,5 juta untuk almarhum ayah emakku. Yang kelima, umrah dan haji. Labbaika Allahumma syukrumah. Kau menghajikan siapa? Aku menghajikan subrumah. Kau sudah haji apa belum? Belum. Hajikan dulu dirimu, baru hajikan subrumah. Ada duit, berangkat ke Makkah, hajikan. Haji belum, umrah. Labbaikallahumma umrohan fulan bin fulan, ku umrohkan. Doakan mereka. Mudah-mudahan Allah mengampunkan segala silap salah dosa kita, insyaAllah. Tak habis-habis kertas nih. Ustadz, apa hukumnya main uang arisan? Kita berkumpul 10 orang. 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, lalu kemudian duit kita pun digoncang, goncang, goncang, goncang, goncang, goncang, gulung, keluar nama saya, berarti saya mendapat 1 miliar lah, 100 juta tadi, 100 juta, 100 juta, 1 miliar dapat. Akadnya apa arisan itu? Kalau ditanya orang, apa akad arisan itu? Arisan itu akadnya hutang. Dapat saya 1 miliar, sebenarnya dapat saya 900, karena yang 100 duit saya. Jadi sebenarnya saya berutang kepada 9 orang. Utang, utang, utang, utang, utang. Makanya kalau ikut arisan itu berarti utang sebenarnya. Kalau mau ikut arisan, yakinkan jantung sehat. Nah, takutnya tak keluar kertas itu, udah mati. Duit tak dapat, nyawa melayang. Kalau begitu modal arisannya akadnya utang, tak masalah. Tapi kalau datang orang ke rumah kita menawarkan ikut arisan, pesertanya tak jelas tah berapa orang, pesertanya tak jelas tah siapa saja, mau pinjam 100 juta, nanti yang diterima cuma 95, alasan yang 5 juta operasional, itu bukan arisan, itu lintah darat berbaju arisan. Jelas? caranya beda. Kalau lintah darat yang tak pakai baju arisan, pinjam 100 bayar 110. Kalau dia tak begitu, pinjam 100, yang duit balik ke kita 90, yang 10 dia bilang operasional. Sebetulnya itu bunga, makanya yang balik ke kita cuma 90. Menengok pahamnya Ustaz, jangan-jangan Ustaz ini pernah juga, belum? Hati-hati jangan terjebak pada riba. Maka masjid mesti punya baitul mal wat tamwil. Makanya jangan cuma perhatikan orang sholatnya, perhatikan juga makannya. Sekarang kita hanya bertanya, udah sholat? Udah sholat? Adakah di antara kita yang bertanya, udah makan? Karena Islam mengajarkan afsyus salam, tebarkan salam. At'imut ta'am, kasih makan. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat makan? Belum makan lagi. Itulah kaji kita pada subuh kali ini. Puncak dari pengajian adalah pada doa, karena doa di akhir majlis akan diaminkan oleh para malaikat. Mari kita aminkan doa Habib Mahdi bin Syihab. Mudah-mudahan segala keinginan kita dikabulkan Allah. Keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Dibukakan pintu rezeki, barokah. Anak-anak jadi penghafal Quran, mujahid fisabilillah. Istiqomah kita dalam iman dan Islam sampai mati. Masuk ke surga bersama Rasulullah SAW. Ala hadzihi niyyah al-Fatihah.